amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nasila tu'asi ya rahman rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita berada di 27 Ramadhan. Ya? Pada hari ini 1432 Hijriah. Hijri. Dan merupakan di fasa yang ketiga, fasa yang terakhir. Ya? Fasa pertama, 10 daripada pertama hingga 10. Fasa kedua, 11 sampai 20. Fasa ketiga, 21 hinggalah. InsyaAllah pada malam yang terakhir di menyambut Aidilfitri tak ada tarawih lah. Ya, itu takbir pula. Kan? Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kita berada di 1432 Hijriah. Allah Taala panjang umur, syah afiah, wal afiah. Adalah hikmahnya Allah Taala berikan kita. Ya, mudah-mudahan di Ramadan-Ramadan yang akan datang Allah Taala pertemukan lagi. Ya. Inilah dalam kehidupan dunia ini pertemuan demi pertemuan. Sebab memang Rasulullah SAW menyebutkan la yazulma yawmal qiyamah illa zulul. Tidak ada satu naungan esok. Tidak ada satu naungan di pada masa melainkan naungan Allah as-sab'atun, tujuh. Yang mendapat naungan Allah Taala tujuh termasuklah orang yang bertemunya kerana Allah, berpisahnya kerana, ya. Jadi pertemuan, perpisahan, kita bertemu kerana Allah, perpisahan kita kerana Allah. Ya, ada pertemuan-pertemuan kerana Allah tapi bila pisah dah tak ada kerana Allah dah. Berapa ramai yang buat pesta, ya, pertandingan mengacau dodol. Ya, kacau dodol sajalah, sembahyang tak ada. Ya, jadi pertemuan tu pertemuan mengacau dodol lah. Ya. Tak ada sembahyang, tak ada pertemuan dalam solat-solat berjemaah, tak fikirkan. Tak fikirkan dari segi nak solat tarawih. Pesta kacau dodol, ya. Lepas tu makan dodol. Ya. Berapa ramai yang membuat pesta di bulan Ramadan ni dengan pesta-pesta pertandingan membuat kuih raya. Ya, buat kuih raya je lah. Jadi kuih raya. Nah, itu je yang dipikirkan. Buatlah musalla tempat solat. Berhenti solat dulu. Maghrib. Kita ni diajar, dilatih kita supaya kita mengenal pertemuan dengan Allah SWT dan perpisahannya kerana Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Pertemuan kita ini di dunia ini, pertemuan yang cukup hebat Allah jadikan. Di antaranya pertemuan Ramadan. Ya, sebab itu Allah sebut sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa baina min al-huda wal furqan. Bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Ya, masih ada lagi majlis surau yang buat khatam Quran malam semalam. Ya, pada malam yang berikutnya. Bila sebut di bulan Ramadan turun Al-Quranul Karim adalah wahyu yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wahyu yang terbesar. Banyak wahyu Nabi SAW boleh orang yang ramai makanan sedikit mencukupi. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabi SAW merasa takut, bimbang. Hadir dalam lepas medan peperangan. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu ramai dengan makanan yang ya, tidak banyak. Tapi berkat. Mencukupi. Sebab itu mukjizat Nabi. Rasulullah berdoa. Ya. Ha, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersahur ni tuan-tuan ya, berkat sebenarnya. Ada sebahagian nanti balik rumah. Lepas tu saya bimbang ke apa takut yang belum masak tu. Ya, yang nak panas kan boleh tahan lagi. Tu yang saya duduk perhati jam ya. Takut terlewat tadi kan. Ha, kita maklumlah tengah sedar sedar zikir zuk zikir zikir apa melajat apa. Ya, tengah apa ni baca doa dan sebagainya takut terlepas masa. Tapi cantiklah. Kita berhenti dalam pukul 5 dan sebagainya. Ya? Belum cantik insyaAllah. Kita sambunglah qiyam ni tuan-tuan di rumah. Memanglah berat rumah sikit tu dia berat sikit. Bukan berat macam mana. Pertamanya ketua kaga nak jadi imam tu dia rasa berat. Dia tu sakat aku semayang Zuhur ni jadi imam. Ayah jadi no problem. Ya? Maghrib pun dia kata itu pun dah berat lagi. Dia sebenarnya kita bila jadi ketua kaga ni, kita cuba semua tuan-tuan. Yang mulai sekurang-kurangnya, kita geraklah, cubalah. Bacalah ayat yang kita tahu. Tak mesti ayat panjang-panjang. Lebih lagi di bulan Ramadan ni membanyakkan suratul qadri. Inna anzalna tadi. Itu kita banyakkan baca inna anzalna ni. Ya, kerana kita merasakan malaikat-malaikat bersama dengan kita dalam solat kita tadi. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Penghayatannya. Jadi artinya Allah Taala turunkan wahyu Al-Quran adalah wahyu yang terbesar di antara wahyu Rasulullah yang lain. Antara mujizat Nabi yang lain. Termasuklah Rasulullah SAW boleh keluar daripada jari baginda air. Ketika sahabat-sahabat, ketika cari air tak jumpa nak beruduk, keluar air dari jari Nabi. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala kurniakan satu mujizat yang paling besar. Makna paling besar itu bukan untuk Nabi saja. Bukan untuk diri Rasulullah SAW saja. Bahkan untuk keluarganya, ahli keluarganya, untuk seluruh umatnya. Untuk kita semua. Sebab itulah bila kita baca Quran, kita panggil tilawatul Quran. Kita tak panggil tilawatul Quran, baca Quran seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wa Quran. Dipanggil tilawatul Quran. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, ya, man tilawatul Quran fi syahri Ramadan, kata membaca Al-Quran, bukan tadarus lagi, kita baru baca. Allah Ta'ala kurniakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala Al-Quran itu esok akan menjadi teman kita di dalam kubur. Quran datang. Jadi malaikat Jibril bila sampai saja di alam kubur, alam di alam barzah, dia tengok, oh ya, kenal dah. Wahyu Rasulullah menjadi teman kepada kita tuan-tuan Al-Quran. Bila kita baca secara berjamaah, mungkin dengan keluarga 2-3 orang, orang dibetulkan tajwid sikit, betulkan bacaan. Dipanggil tadarus Al-Quran. Dari perkataan darasah. Dan jadi mempelajari Al-Quran pula. Ya, kita pergi belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar macam Imam Hafiz kita, dia belajar taranum Al-Quran. Dipanggil tadarus Al-Quran. Satu lagi kita nak tingkatkan bulan Ramadan, dia dipanggil tadabur Al-Quran. Tadabur. Dalam bahasa Arab, tadabur maknanya, kita cuba memahami isi kandungan Al-Quran, kita hayati, dan juga kita faham asbabun nuzul ayat. Surah yang saya baca, surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah Ta'ala turunkan sesudah tahun yang kedua hijrah Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah. Tahun kedua hijrah. Ya? Hijrah yang pertama, tahun kedua yang hijrah, maka turun ayat ini di Madinah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu wa taala, indahnya Ramadan yang Allah jadikan ini kerana Allah menjanjikan pahala itu digandakan kepada, dalam hadis Nabi 700 itu diganda kepada 70,000, sehingga Allah sendirilah memberikan pahalanya. Dipanggil orang-orang yang berpuasa ini satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan. Pintu ini tidak akan masuk orang yang solat, tidak akan masuk orang yang bersedekah, berzakat, tidak akan masuk orang yang mengimpakkan hartanya, tidak masuk orang yang fi sabilillah, tapi hanya masuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang kutiba alaikumusiyam. Apakah kelebihan pintu Rayyan ni tuan-tuan? Bila sebut pintu ni, tengok ya. Sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, masuk pintu Babu Salam dulu. Sebelum kita masuk rumah, masuk pintu dulu. Sebelum masuk ke surau, masuk pintu dulu. Dipanggil babu, dipanggil dalam bahasa Arabnya, bahasa jamaknya abwab, pintu-pintu. Sebab itu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, Allahumma azrahmatan lil alamin, turunkan kami rahmat-Mu ya Allah. Wa abtahbu abwab, kau membuka, kata Nabi. Abwab, pintu-pintu sehat, kesihatan. Pintu sehat ni tuan-tuan, yang kita selalu doa, wa'afil jasadi, wa'ziyatan fi'ilmi, wa'barakatan fi'rizki. Sehat ini yang pertama, selain daripada kita makan, ya, mengikut peraturan, makan benda-benda, perkara-perkara yang baik, yang halal, lagi yang baik, yang taibah. Ya, yang dikatakan kesehatan ini juga, artinya kurnian Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehat. Iaitu, apabila kita rebut sehat sebelum datang sakit. Sebab itulah hidup kita ni ada sehat, ada sakit. Kemudian kita kena rebut sebelum datang sakit. Sebab sakit itu walaupun dalam hadis Nabi SAW boleh mengampunkan dosa-dosa kita, dicabutkan dosa-dosa kita. Tetapi maknanya dua keadaan ini, antara sehat dengan sakit, kita akan tempuh sebagai manusia. Ya, sehat kita ini, kerana apa? Sehat bukan hanya sehat dari segi fizikalnya, dari segi kesihatan dan sebagainya. Tapi yang kita minta ini adalah dari segi roh. Roh kita sehat. Orang yang rohnya sehat, tuan-tuan, itu yang gembiranya Rasulullah dengan sahabat. Bila datang Ramadan, seronok mereka. Gembira sangat mereka. Bila Ramadan nak pergi di malam yang terakhir itu, dah terasa sedih Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Kerana indahnya Ramadan, hebatnya Ramadan. Itu maknanya rohnya sihat. Ha, roh yang tak berapa sihat ni, dia ada roh. Roh tu ada. Tapi roh begitulah, tak berapa. Cuma roh nak menyambut raya je. Bila nak menyambut raya ni, dia pun menyanyi lagu raya. Ya, lagu raya banyak kan? Kat radio sekarang, pergi supermarket tak? Supermarket memang dia pakai lagu raya. Bila hati kita dah terasa raya, duit kat dalam poket pun keluarlah. Kan? Memang biasa tu. Jadi artinya tuan-tuan, tawaran Allah SWT di malam terakhir ini lebih hebat daripada tawaran manusia dan tawaran-tawaran yang lain. Tawaran yang lain. Jadi, siapa yang berjaya di tawaran yang terakhir ini, apa dia erti tawaran terakhir ini? Yang pertama ialah dengan solat berjamaah. Walaupun iblis dan syaitan dirantai, dihawa nafsu. Selain pada ruh yang Allah Ta'ala bekalkan dalam diri kita ini, daripada bahagian mata kita ini, mata bernafsu juga. Daripada bahagian keseluruhan anggota ini, sampai terutama di bahagian bahagian perut. Sampai ke bawah. Ya? Jadi hawa nafsu kita ini, dalam surah Yusuf, inna nafsu amaratu bisu. Dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimanakah kisah Zulaikha yang cukup berhawa nafsu ketika melihat wajah Yusuf yang begitu cantik. Kerana setiap nafsu yang jahat ini memang dia nak bawa kejahatan. Jadi tuan-tuan, berjayalah orang-orang. Nafsu ini bukanlah makna kita buang. Bukan kita musnahkan dia. Tapi kita tarbiah dia. Kita didik dia. Siapa kita itu? Kita ialah kita roh yang baik tadi. Roh yang beriman ini. Roh Islam ini. Kita siapa? Kita ialah orang yang Allah taruh kurniakan akal. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir yang mana baik, mana buruk? Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat bagaimana aku jadikan bulan Ramadan yang penuh dengan kebesaran, aku nak kurniakan kau. Kau tak nampak ke? Afala taqilun, ya ulul albab, wahai orang yang boleh berfikir, bukakan fikiran kamu, minda kamu tengok sikit kebesaran Allah Taala. Jadi artinya di situ Allah Taala telah bekalkan kita juga dengan selain pada roh, hawa nafsu. Maknanya bukan suruh binasa, bukan suruh buang. Tapi kita pimpin hawa nafsu kita. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita lihat di bulan Ramadan, dengan adanya hawa nafsu yang daripada amal, kita telah tarbiah didik dia menjadi lawamah. Sebab itu dalam kitab Imam Ghazali, dalam Minhajul Abidin, ya, menceritakan taraf-taraf hawa nafsu itu, sampai pada lawamah. Lawamah ni, dia nak berat kepada baik dah. Nak cuba nak tinggal jahat, tapi masih ada lagi. Ada lagi perangai-perangai tak sabar bulan Ramadan tu. Kira nak maki orang ni. Umpamanya, tengah memang bulan Ramadan ni, dia perut lapar. Ya? Lepas tu, kerja benda-benda satu nak buat nak cepat. Tambah dekat air raya ni. Nak cepat sampai. Itu nak semua nak cepat lah. Ha, jadi hilang sabaran. Memang Allah uji pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, ya, di antaranya kita duduk di flat. Saya duduk flat, tuan-tuan rumah teres. Ya? Bila duduk flat, tuan-tuan tahulah, parking kereta semua kat bawah. Kan? Ha. Kita memang tiap-tiap orang tu ada parking kereta dia sendiri. Tapi tempat parking kereta itu, orang dia tak tahu. Tapi mungkin dia tahu parking kereta orang, dia tahulah. Cuma dia tak tahu sifat dia tu, dia sendiri merasa, diri dia dah tahu. Ya, dia pun letaklah kereta tu. Bukan sekejap, lama. Ya, itu menguji sebenarnya. Lepas tu bila kita balik daripada Tarawih tu, rumah pun sama kan, habis Tarawih ni, seronok ni, tuan-tuan bulan Ramadan ni. Isteri pun semangat pergi berjamaah, anak pun semangat pergi berjamaah. Ya. Tapi di akhir-akhir, 10 terakhir ni, ya, kena jaga-jaga sikit. Sebab apa? Isteri dia dengan anak-anak, dia dah mula ada satu program berjemaah ke tempat lain. Ya. Tak apa tu. Maknanya saya kata nak menyambut raya, memanglah susah. Uptown ada, ya, apa tahun lagi? Downtown apa macam tahun lagi? Yang 24 hours berniaga. Saya lalu kat Kelana kata, saya dah pukul berapa dia orang itu? Pukul 4 tak tutup lagi ni. Artinya, tuan-tuan rahmat Allah SWT, ujian ni banyak. Tapi kita beritahu, ya, wahai isteriku dan anak-anakku, jangan bimbang, abang nak beri keluarkan duit esok, shopping pada malam raya. Malam raya tak ada tarawih dah. Lepas kita semayang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilallah, Allahu Akbar kan, takbir. Ada yang takbir tu menangis pun ada. Pasal apa? Menangis tu bukan kerana hati takbir sangat pun kadang-kadang. Dia teringat orang-orang yang dulu merhaya sama kita dah tak ada dah. Itu pun bagus juga. Ya, bagus juga tu maknanya. Ya, daripada tak ada rasa apa pun, senyum yang takbir. Dah tak tahu apa. Bagus juga dia menangis walaupun dia teringat mak bapak yang telah meninggal dunia tu. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sebenarnya itu adalah kejayaan, kemenangan. Ya, maka tuan-tuan rahmat Allah SWT, malam tu kita shopping. Ha, ini pengalaman saya nak mengajak isteri dan anak-anak keluarga ni, kita nak belanja mereka pada malam hari raya. Yang pertama kadang-kadang dapat half price. Ya, pergi dekat joget, ustaz ada imam kita kan. Ha, alhamdulillah kita bersebar dengan dia. Eh, tak balik ke Thailand belum lagi dia ustaz. Boleh dance hari dua lagi berniaga ni. Tapi nak perhabis ni ustaz separuh harga je. Ha, kan? Kita dapat shopping lah. Ya, public shopping. Shopping yang cukup hebat. Jadi kalau separuh harga, kita beli isteri anak keluarga. Tengok tuan-tuan, malam tu kita shopping. Sebab itu kita nak beritahu isteri dan anak-anak tu usah shopping dulu. Sebab abang nak belanja ni. Ha, beritahu. Jadi kalau tuan tak beritahu, itu yang dia pergi shopping awal-awal. Tuan-tuan kena beritahu. Kita sebagai ketua keluarga, beritahu dia. Jangan shopping dulu, abang nak belanja ni. Ya? Ha-ha. Tuan-tuan. Mula-mula sekali, selalunya kita beli baju siapa sepatutnya? Ha? Anak yang paling kecil sekali. Tu. Ha, itu tuan-tuan Rasulullah SAW, dia pilih anak yatim dulu. Kita kira anak kita je, tak kira anak lain dah. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau dapatlah. Ya, itulah orang yang bawa anak yatim tu, subhanallah. Belikan pakaian untuk anak yatim. Berbuka dengan anak yatim. Ya, subhanallah, hebatlah. Kita anggap dia hebatlah. Ya? Tetapi dalam masa yang sama, pahala Allah Ta'ala kurniakan juga bila kita berbelanja untuk anak isteri ni tuan-tuan. Tetapi, ingatan Allah Ta'ala, ya, kana mubazirin ikhwan syayati. Jangan sampai membazir lah. Ha, betul-betul duit, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala dah beri bonus. Ya, macam-macam lah, Allah Ta'ala kurniakan dan sebagainya. Kita tiba-tiba kita berlaku pembaziran di atas. Bazir ni maksud dia, kalau kita fikirkan beri pakaian untuk akhir raya tu, untuk daripada anak kita yang kecil, last sekali barulah kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT, bila bajet tak cukup, kita tak payah beli pun tak apa. Ya? Ha, jadi tuan-tuan, rahmat Allah SWT, nak ceritanya, betapa dalam Ramadan ni kaedah ibadah ini banyak rupanya. Dalam untuk hari raya pun ada kaedah di bulan Ramadan. Indahnya tuan-tuan. Ya, maka dalam Quran Karim diceritakan, uhilla lakum lailatan siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa libasul lahun. Pakaian disebut. Dihalalkan kamu di bulan Ramadan, kamu bersama dengan isteri kamu. Mereka dah pakaian bagi kamu. Kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalau kita fikir dari segi otak kita, kita tak fikir lain. Ertinya, keistimewaan suami isteri saja. Kesonokan suami isteri saja. Tapi sebut dengan perkataan pakaian tu, ertinya, dalam suasana ayat surah Al-Baqarah itu, nak menceritakan kaedah nak beli pakaian hari raya pun ada dalam Quran. Ada kaedah dia. Jadi, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, indahnya Al-Quran, indah wahyu Allah, indahnya kaedah Ramadan yang kita nak laksanakan. Maka di 10 yang terakhir itu, kita nak rebut, maksudnya kita nak solat berjemaah supaya jangan tinggal, setiap 5 waktu itu. Sebab itulah Rasulullah SAW kata, bersahurlah kamu, dan ketika bersahur itu, ada beberapa istimewanya. Yang pertama, di waktu bersahur itu, terbukanya langit dunia dan di mana para malaikat turun, dan segala doanya akan dimustajabkan. Ha, waktu qiyam tadilah. Baik itu kita panjangkan doa sedikit, dalam bahasa Melayu sedikit, dalam bahasa apa ni Arabnya sedikit. Ya, tapi kalau panjang nak panjang ni, dalam bahasa Jawa, ya, bahasa apa, semua boleh. Qiyam. Ya, kalau di Indonesia, di kawasan Jogja, Jakarta tu dalam bahasa Jawa. Ha, ditanya, dia nak memahamkan para hadirin ini. Tak kisahlah tu, tapi ertinya matlamatnya doa. Di antara doa yang paling tinggi sekali, yang kita nak minta, yang paling mahal harganya, tuan-tuan, apa dia? Alif ya mim alif nun, iman. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, itu yang kita minta Allah Ta'ala tadi. Allah ma'aftah wa anzal rahmatan lil iman ma'al abrar. Iman. Imam Wazali kata, ikrar bilisan wa tasdiq biqalbi wa amal bil jawarih. Tanda sifat orang beriman tu lidahnya. Ha, sebab itu tuan-tuan, di masa bulan Ramadan ini, Bilal pahalanya besar. فضلا من الله ونعمه وترحمه لا اله الا الله لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير دي seorang kepala kepala tak sebut Allahumma salli ala Muhammad baru ramai sallallahu wasallam alaihi tu pun orang dah lama-lama baik-baik saya umur 60 anak muda tak dengar suara sama dia tak tahu ke apa tahu Allah alamlah tapi kena zuklah sikit suara bersuaralah sebab itu kenapa kita qiyam mulai malam tadi kita tasbih kita kuat sedikit kita nak zuk nak hayati tasbih tu Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Imam boleh baca belahan dengar telinganya. Subhanallah alhamdulillah Allah. Boleh. Seperti kita buat kat rumah kan. Tapi kita nak rasa zuk hayati. Bukanlah kita kuat tu sampai memekik sampai itu bukan. Bacalah kamu doa, bacalah ini di antara belahan dan kuat. Sederhana. Jadi tuan-tuan mata Allah Taala ikrar bilisan di bulan Ramadan ini. Setiap perkataan yang kita sebut, doa yang Rasulullah saran kita baca, adakah kita selalu membacanya? Lebih lagi malam terakhir, Allahumma innaka afun karim, pendeknya doa. Allahumma innaka afun karim. Ulanglah tu Nabi kata, Rasulullah kata. Kerana Allah Ta'ala akan mengampun, memaafkan kamu, memberikan rahmatnya, menurunkan rahmat, menurunkan keberkatan di bulan Ramadan, menurunkan maghfirah. Innaka afun karim saja. Apatah lagi, Allah diiringi, Allahumma inna nas'aka redaka jannah, wa na'udzubika min sahatika wan nar. Bulan Ramadan kau buka segala pintu surgamu nak menunjukkan kepada orang semayang, orang solat tarawih, orang berpuasa, orang bersekah Ramadan, orang berzakat, satu lagi orang bersilaturahmi. Ibadah cantik dah, semayang cantik dah, puasa cantik dah, zakat tarawih, qiyam mulai semua cantik dah. Penghayatan qiyam mulai dengan menangis apa semua cantik dah. Tapi jiran kat sebelah tak tegur. Jiran tak tegur. Ataupun salah seorang daripada dia menjadi musuh kepada kita. Bila tanya pada kita, ma'ikhwanakum. Siapa saudara mara kamu? Kita pun jawab, innamal mu'minu minu muslimi akhwatin. Sekalian muslimi-muslimi itu saudara ku. Siapa saudara kamu lagi? Saudara ku adalah saudara-saudara yang hasil daripada engkau berikan, hasil perkahwinan, maka aku dapat ipar dua dan sebagainya. Siapa saudara lagi? 40 kata Imam Syafi'i, rumah sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Saudara. Apakah kita dapat jaga ni, tuan-tuan, perkara demikian? Sekarang Nabi kata la yadkhunul jannatul qati'. Satu riwayat kata tidak akan mencium bau syurga. Istilah bahasa tu marah sangatlah. Maknanya istilahnya nak beritahu sangat. Tak cium bau syurga, bukan masuk syurga ni, cium bau syurga pun tak ada. Bau syurga kan wangi, tak cium langsung kewangian. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab itu dikaitkan kunjung mengunjungi. Yang jauh berkirim salam, yang dekat kunjung mengunjungi. Silaturahmi ni tuan-tuan, maksud dia jangan sampai putus. Silaturahim, saudara-saudara Islam, saudara kerana perkahwinan dan sebagainya, saudara adik-beradik keluarga dan sebagainya. Ibadah kita cantik dah di bulan Ramadan. Puasa kita alhamdulillah, qiyamulail alhamdulillah, ibadah alhamdulillah. Tiba-tiba satu perkara yang kita putus silaturahmi, maka tidak ada erti dan maknanya. Ertinya ada dua. Satu yang dipanggilkan wahablu minallah di bulan Ramadan ini, wahablu minannas. Tuan-tuan boleh terjemah dan tafsir sendiri. Macam mana hablu minallah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, aku terbaring dan terjaga, aku melihat Rasulullah masih berdiri. Ketika aku daripada lambungan tidur aku lihat Rasulullah masih berdiri. Aku mengambil wuduk dan aku lihat Rasulullah masih berdiri. Dan hampir masuknya waktu subuh, Rasulullah masih berdiri. Ka'annaka Rasulullah. Aisyah bertanya sesudah Rasulullah SAW, di waktu yang lain, engkau adalah Rasul Allah. Wahai Allah, wastaghfiru min zambih, diampunkan segala dosa-dosa, maksum, tidak ada dosa. Apa Rasulullah jawab tuan-tuan? Ana abdillah wa askur lillah. Nabi jawab dua perkara. Aku adalah hamba kepada Allah. Jadi Ramadan ini konsep perhambaan tuan-tuan. Bila roh memperhambakan diri, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna Allah. Engkau bertuhan kepada kami, bahkan engkau adalah Tuhan kami, kami ni hamba-Mu, kata di roh. Bahkan aku akan saksikan. Allah kata. Betul? Roh mengakui engkau adalah Allah kami. Tapi bila sampai pada hawa nafsu, akal semua mengakui ya Allah Tuhan. Allah ala rabbi, ana abdi. Tapi bila sampai pada hawa nafsu tu Al-anta-anta, ana-ana. Engkau-engkau, aku-aku. Sebab itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat-malaikat Perintah yang pertama, pergi ambil apa ni tanah, buat bentuk jasad daripada. Sebab itu kita kembali ke tanah. Ruh Allah SWT telah perintahkan. Ya, supaya para malaikat Allah SWT bila tanya soal ruh, katalah urusan Allah. Tapi bila dalam masalah perkara-perkara berkaitan dengan hawa nafsu, Allah SWT perintahkan malaikat, wahai malaikat, seluruh malaikat turun pergi bawa hawa nafsu ni. Itu sudah kaitan dengan bulan Ramadan, tuan-tuan. 29 hari, 30 hari itu, walau kita laksanakan, kita buat, seolah-olah seluruh umur hidup kita. Dalam hidup kita 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ada Ramadan akan datang, wallahualam, usia kita sampai atau tidak, Ramadan yang lalu dan sebagainya, macam mana keadaannya? Mudah-mudahan Allah tak tahu lagi. Apabila hawa nafsu ini dilaporkan, dinihagakan, bila akhirnya ditanya, barulah pergi kepada lawamah, dah mula buat baik sikit dah. Mulhimah, dia mula banyak baik, dah kuranglah kejahatan. Sampai kepada Allah, panggil kepada nafsu ini, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang keadaannya tenang, kerana dia sudah mempunyai iman dan ilmu. Irji'i, Allah Ta'ala panggil, kembalilah. Jadi tuan-tuan, kita sebelum kembali yang sebenarnya, kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, kita banyak mengembalikan diri kita kembali di bulan Ramadhan. Tengok ya tuan-tuan, fitrah. Sebab itu dipanggil zakat, fitrah. Ya, bila kita bersolat, solat menjadikan fitrah kepada kita. Bila kita menunaikan zakat, zakat fitrah. Bila kita menunaikan puasa, puasa sebagai fitrah bagi kita. Mengembalikan kembali keadaan suasana, ya, supaya kita bertemu dengan Allah SWT tadi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab itulah tuan-tuan, hawa nafsu itu tidak ada jalan lain melainkan Allah Ta'ala mengampunkan hawa nafsu itu. Sebab itulah dalam Al-Quran banyak, ya, fastaghfiru, Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Sebab itu dalam doa pun banyak, Allahumma fir lana dzunubana, ampunkan dosaku. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina, kedua ibu bapakku. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, pengajaran, penghayatan dari wahyu Al-Quran tadi berkaitan dengan kehidupan yang Allah jadikan di bulan Ramadan ini, kita ambil iktibar di dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, rahmatullahi Allah Ta'ala, kalau bolehlah, ini penghayatan kepada hawa nafsu yang Allah Ta'ala bekalkan, bukan suruh binasakan, tapi kita tarbiah, didik dia, bila Allah panggil, kembalilah kepadaku, mardiyah, dalam keadaan aku cukup redha kepada kamu. Berarti Allah dah ampunkan, Allah dah maafkan. Kesalahan-kesalahan seperti Allah memaaf mengampunkan Adam alaihissalatu wassalam. Sebab itu saya kait dalam qiyam tadi, surah Al-Baqarah ayat 30. Ya? Saya kaitkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fi ardi khalifah qalu atajulu fiha min sudi fiha wa isfiku dima, supaya kita ini kembalikan hawa nafsu kita ini, ya Allah, engkau yang mengampunkan, memaafkan kesalahan kami. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu wattawwabur rahim, innahu, sungguhnya engkau Allah Ta'ala wattawwabur rahim, mengampun, memaafkan, rahim dan kasih sayang pada kami. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT, indahnya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba. Kerana konsep yang kedua, konsep ada kesyukuran benar Allah Ta'ala. Sebab Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur atas rahmat nikmat Allah ni, Allah akan tambah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni Allah tambah banyak tak? Makanan memang banyak. Makan kita pun memang banyak. Memang banyak, tapi tidaklah banyak dalam keadaan terus-menerus siaran langsung. Banyak itu banyak sedikit-sedikit, berbuka lepas berbuka, ya, nak masuk lepas tarawih panggil murid pula, lepas maghrib panggil murid pula satu tempat, ha? Nanti bersahur makan lagi, tidur bila banyak makan maka tidurnya pun banyak. Ha, sebab itu Nabi kata bacalah sedikit dari Al-Quran sehingga datang azan, sehingga sampai waktu azan. Sebab itu tuan-tuan, di surah terakhir macam ni kita cantiklah, bayangkan tengah kenyang tadi kita tidur. Memang bangun-bangun tu lebih lagi hari cuti. Memang bangun tu bukan subuh dah. Ya, bangun pagi dah. Sembahyang nak buat sembahyang pagi dah. Ha, jadi sebab itulah kita lihat hikmahnya bangun waktu sahur tu, ya, doa kita mustajab tuan-tuan. Kita Imam Syafi'i kata orang yang bangun pagi ni orang yang sihat. Mandi tuan-tuan. Ya, mandi. Bulan Ramadan ni pagi-pagi lagi dah mandi. Ya, walaupun dalam keadaan sejuk sedikit dan sebagainya. Tetapi sihat, Imam Syafi'i kata. Tuan-tuan memang sihat juga. Bila itu, bila sembahyang subuh segar, sihat. Tuan-tuan, ya? Ha. Kemudian, kita dah niat dah. Orang yang hatinya bergantung pada masjidullah. Di antara orang mendapat nama Allah, mendapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Hati kita dah, insyaAllah zuhur nanti kat semayang kat mana pula. Kat pejabat lah, sebab orang yang bekerja, dia pejabat. Yang tak bekerja, bersara macam saya ni, lagi boleh bebas kat mana-mana semayang zuhur. Pemandu teksi, dia berhenti semayang, berkat. Ya? Sebab itu, bila dia mengadu, pasal apa dia kata? Ya? Bawa teksi ke KLA banyak kali. Tapi tak cukup-cukup duit. Pasal berkat dia kata. Masalah berkat ni. Berkat ni kalau banyak, tak cukup tu, maknanya tak berkat. Tapi kalau sekiranya kita sederhana je, ya, tapi mencukupi, itu berkat. Sebab itulah dalam doa Nabi SAW, wa abtahul barakah, segala pintu-pintu keberkatan. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah buka terus, tak ada tutup dah. Buka terus. Tinggal di antara kita yang berusaha ke arah tu. Bagus dah pergi pasar Ramadan, meniaga bulan Ramadan, nak cari duit raya, bagus dah tu. Tapi malangnya, kadang-kadang, balik tarawih tengok meniaga dia, Encik. Ha, ini tak habis-habis hari ni. Ha, dia buat 10 tu. 10 hari. Semua ada. Air pun dah. Memang dia meniaga sungguh. Tuan-tuan, rebutlah Nabi kata, Tijalan Tabura. Satu peniaga yang tak pernah rugi, sentiasa untung. Tol tu pun, jalan Pahang tu, rugi. Tutup. Ha, padahal, hulur tangan je. Mari hujan panas ke hujan ribut ke apa semua kan, hulur tangan je. Mana tak pernah tak hulur tangan pun rugi. Tapi Nabi kata, ini satu perniagaan tak pernah rugi. Nabi sebut dah. Mana tuan-tuan? Ni, di bulan Ramadan. Saya tak berniaga pusat, dia tak. Ha, dia tak faham lagi tu. Inilah, bila kita menjaga, ya, tertib-tertib dari segi solat tadi kita jaga, ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga, usaha, bekerja dan sebagainya, mencari rezeki yang halal. Semua itu Allah Ta'ala kurniakan sebagai satu perniagaan yang tak pernah rugi. Ha. Maka kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah hastara. Sungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada diri kamu, bi'ampusikum, ya, wa amwalakum, harta kamu. Di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ertinya di situ, dah kita kumpul-kumpul, rezeki Allah dah beri, bagaimana cara nak keluar pula? Sikit je lah. Ya? Macam saya, ramai sikit lah. Maksud mak mentua 20 orang lah. Anak 16. Kau campur cucu lagi 8. Ya, ha, ramai sikit lah tuan-tuan. Ya? Ha, jadi maknanya, ya, 7 kali semua, kali 20, 7 kali 2, 14. RM140 kalau 20 orang. Ya? Tuan-tuan, mata Allah SWT, retinya situ, bukan hanya fitrah itu sendiri. Kerana zakat kita itu memperbaiki, mengindahkan lagi sebenarnya, ya, solat kita, puasa kita, amal ibadah kita sebenarnya. Tetapi yang kita keluarkan itulah kita punya. Yang dalam poket ni, ha, dalam bank lagi itu, itu belum. Itu adalah terparai. Yang mana kita impak, tuan-tuan. Sebab itu di bulan Ramadan kita lihat ramai orang impak mengeluarkan perbelanjaan. Bahkan orang yang bukan Islam, kawan saya. Ya? Ha. Masa dia belum Islam dulu, dia dah keluar dah, sampai dia masuk Islam. Ya? Dulu nama Martin, sekarang nama dia Mustaqim. Ha, RKM juga lah. Ya? Dulu dah keluar dah. Rajin keluar, bagi. Ya, pasal saya daripada kampung, cikgu. Ya, dari kampung dulu saya biasa sudah bagi, biasa saya punya mak bapak bagi sama orang-orang Melayu berpuasa apa semua. Saya sebagai anak mau ikut. Ya, saya cerita dia tak jadi. Hang kena Islam. Alhamdulillah sampai di mengucap dua kalimah syahadat walaupun terpaksa mencarikan jodoh dia. Dia masuk Islam juga tapi dia kata, cikgu kena carilah, saya seorang cikgu. Dapat juga tu Haji Bakar umurnya. Ya, umur dia 60 tahun tapi dia dapat umur 25 tahun, hebatlah dia. Kalau saya cadang cari untuk saya, dia boleh bagi dia lah. Dan cerita saja apa tuan. Alhamdulillah lah. Retinya cikgu itu lebih berjaya daripada pendakwah Ustaz Abdul Hai ni. Sebab saya dakwah dia berapa puluh tahun baru masuk Islam, tapi cikgu tu dah bercinta dengan dia, mudah dia suruh masuk Islam. Ini orang perempuan ni hebat. Sebab tu dipuji oleh dalam Quran, surah Tunisa. Khas untuk orang perempuan hebat. Orang perempuan ni subhanallah tuan-tuan. Tapi kalau pergi Qiyamul Lail ni, ya, dia kata suami pergi asosiasi, Ustaz, saya nak pergi Qiyamul Lail tiap malam. Eh, kena telefon dulu suami asosiasi tu. Takut dia balik tengah malam tengok tak ada lah. Bukan kat sini, tempat lain. Dia apabila kita nak buat benda yang sunat, ya, benda yang bukan fadha'il, kena telefon suami dulu. Kalau suami balik tengah malam, dia kata. Ha, dia artinya, kaedah-kaedah ibadah ni Rasulullah ajar dah. Indah, cantik. Tinggal kita sendiri, tuan-tuan. Bila kata Allah Ta'ala tambahkan kita ilmu, tambahkan pengetahuan, penghayatan tentang Ramadan ni, kan kita rasa seronok kan? Kegembiraan bagi orang puasa ketika nak berbuka. Dan ketika nak bersahur tadi. Dan juga ketika nak menyambut hari raya. Memang kena gembira. Something wrong kalau nak menyambut raya ni tak gembira. Ada masalah lah tu. Memang rasa gembira. Tetapi ada satu lagi. Yang Allah Ta'ala kata, yang sangat gembira, yang tak pernah kamu lihat, yang tak pernah kamu dengar, yang tak pernah kamu rasai dalam hidup, dalam dunia ini. Satu gembiraan yang full, penuh. Ini baru bagi satu daripada 99. Ini penuh, 100%, 100%. Ila liqa'il fil jannah. Ketika kamu, wahai orang yang berpuasa, orang yang sebagai hamba Allah Ta'ala tadi, orang yang beribadah tadi, bertemu dengan aku, kata Allah, di dalam surga Allah yang kekal abadi. Suatu waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Ya, sampai pada bi jannatun na'im sulatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Maka masuklah ramainya di antara orang yang berpuasa, orang yang beribadah, orang yang beriman dengan Allah ke dalam jannatun na'im, surga yang penuh nikmat, surga yang tertinggi sekali. Surga nabi-nabi dan rasul-rasul. Kenapa mereka ini? Sulatum minal awwalin, mereka lah antara orang-orang iaitu daripada umat-umat Nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang membenarkan Nabi, mentauhidkan Allah. Kita hari ini umat Muhammad SAW ada yang tak membenarkan Nabi pun banyak juga. Membenarkan Nabi, syariat Nabi. Maknanya bila membenarkan syariat Nabi, barulah membenarkan Nabi. Ya, bagaimanalah rasa menghayati syariat Nabi SAW, sedangkan apa yang dibawa Islam kadang-kadang, ini tak betul, ini tak betul ni. Ini untuk orang zaman dulu, ini kaum untuk Bani Israel. Ini ayat ni untuk kaum Bani Israel ni. Kita sendiri di kaum Islam ni, kita tak memahami, menghayati. Sedangkan mereka membenarkan Nabi-Nabi Rasul dan syariat yang diturunkan pada Nabi zaman itu. Puasa mereka tak seperti puasa kita. Mereka puasa berbuka, puasa berbuka, puasa tiga hari, berbuka sehari. Kita berpuasa dengan syariat Nabi SAW yang begitu lengkap, begitu cantik. Tapi bila kita dapat membenarkan Nabi, syariat Nabi, insyaAllah kita di antara yang sebut dalam surah Al-Waqiah. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit daripada orang di akhir zaman. Sahabat-sahabat menangis kerana dia faham ayat ni. Dan imam, sebab itu bulan Ramadan ni korang tidur sikit, kena pukul 9 di Mekah. Ya, Oasis tu kan. Tengok dalam TV tu. Kita 1:30. Dia start 1:30. Sampai 3:30 pun habis. Ya, Anam yang tidur sekejap tadi. Tidur sekejap. Terjaga je. Pergi tengok tu. Terikas. Daripada ayat. Dia dah baca surah Al-Hasri. Malam ni dia baca surah Al-Has. Ya. Wa ma ataqamu rasul fahuzu. Wa ma nahaku anhu fantahu. Bila datang pada rasul, nandah kamu ambil. Ambil apa yang datang pada rasul. Apa yang ditegah pada rasul. Jangan kamu ambil, buang. Itu jadi dalalah. Tengok. Dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan, Allah Ta'ala. Sedikit daripada orang di akhir zaman. Kali akhir zaman ni, cabaran ujiannya lebih besar daripada zaman Nabi-Nabi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian mak bapak, datuk nenek kita dulu pun tu haji bakar. Ya? Ya, masa kita puasa, masa kita gergaji ayah batu, kata orang Perak. Ais dulu, zaman jual ais tu. Tak sama dengan hari ni, cabaran yang ada pada hari ni. Sebab itulah, menangis sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila ayat wa qalilum minal akhirin, sedikit bahawa akhir zaman. Bila sebut sedikit tu tuan-tuan, kita terasa bahawa diriku ni, ya Allah, apakah aku termasuk di antara orang-orang yang dapat mendapatkan ampunan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allah Taala. Inna nas'aka ridaka jannah. Nas'aka ridaka tu asbab nuzulnya. Ertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia minta umatnya, kita semua sampai akhir zaman supaya masuk dalam surga Allah dan terlindung daripada azab neraka Allah. Kita faham tu ayat tu. Tu yang boleh kita sampai menangis tu. Nah, tapi yang mulai kalau nak rasa nak hayati sungguh-sungguh, masa kita buat sembahyang hajat tadi, di sujud selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menangislah, meraung tak apa. Meraung tak apa. Macam hujan, hujan ke tak? Macam hujan menangis tak apa. Kenapa? Luar daripada sembahyang. Tak batal. Ini kalau dalam solat ni bantai menangis, menangis kan. Keluar suara jadi biarkan batal. Jadi qiyam mulai ni pun, kita yang membawa mimbir ni kena faham juga. Kadang-kadang kita tak dapat hayati, tapi orang di belakang kita, kerana dia dengan tadabbur dengan Allah Ta'ala, mungkin dia lebih hayati. Sebab itu lagi segi, sembahyang sunat ni tuan-tuan, sunat tasbih, kaedah dia tuan guru saya kata, kita buat dulu Fatihah, baca surah, baru tasbih. Ini kita entam tasbih dulu. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tasbih dulu baru ayat Quran. Tak kena kaedah dia. Ya, sebab itu dalam kitab Salu Kama Ra'aitu Musalli karangan Tuan Haji Alaihirham Haji Asmawi. Ya, Asmawi Al-Banjari itu dia pernah saya belajar dengan dia sejak lebih kurang 3 tahun dulu. Kitab dia garang tu Salu Kama Ra'aitu Musalli itu, dia menceritakan dalam sunat tasbih. Kaedah sunat tasbih itu baca, kalau buat kat rumah, baca Fatihah, baca surah, baru baca tasbih. Baca tahiyat akhir, baru baca tasbih. Tasbih itu dikemudiankan, jangan diawalkan. Itu panggil solat tasbih. Sembahyang dulu, baru tasbih. Itu kaedah dia. Ya? Adakah tak sah-sah buat tasbih itu? Sah, tapi kaedah tu tak kena. Cara-cara tu tak berapa kena. Ya? Jadi kita, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sekurang-kurang semua hidup kali itu tasbih. Tasbih ini amalan malaikat. Malaikat subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar. Maka bila mereka bentang dengan Allah SWT, nahnu nusabbih wa bihamdika wa nuqadisulak. Allah jawab apa tuan-tuan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 32. 33. Aku lebih tahu wahai malaikat daripada engkau yang tak tahu, aku nak beritahu kepada kamu. Kerana aku nak mengangkat darjat manusia ini, darjat yang tinggi di sisi Allah. Dan mereka aku ampunkan, aku maafkan mereka ke dalam surga Allah yang kekal abadi. Tak senang itu tuan-tuan. Subhanallah, itu yang baca Quran, rasa gembira, tadabur. Itu yang dipanggil, kita cuba hayati, tingkatkan pengetahuan, pengalaman, akliah kita, akal, fikiran kita, roh kita dan hawa nafsu kita menuju kepada mutmainah tadi. Sehingga Allah kata, padkhuli bi'ibadi, hamba juga. Padkhuli jannati, orang yang menjadi hambaku, pasti, mesti akan masuk ke dalam surga Allah yang kekal abadi. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Berapa lama kita jadi hamba pada Allah ni? Sebab itu kadang-kadang kita jadi hamba pada makan minum. Buat pesta makan minum, tak semayang. Ertinya, macam itu jadi hamba makan minum. Hamba kepada makanan. Kadang-kadang berapa ramai orang hamba pada shopping. Pergi shopping, tinggal maghrib, tinggal semayang, solat dan sebagainya. Jadi hamba kepada pakaian, pada shopping, kepada ni. Apatah lagi menjadi hamba kepada dunia. Tuan-tuan, masalah. Maka diajar Ramadan ini. Tarbiyah madrasah Ramadan indahnya cantik. Bila habis Ramadan besok, tuan-tuan, kita dah mencapai Idul Fitri ini. Kenapa bila Idul Fitri ini, tuan-tuan? Minal Aid. Aid itu maknanya kemenangan, kejayaan. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa'azadundahu wa hazamal ahzab wa'adah. Allah sudah sebut dah dalam Quran. Orang yang membenarkan Allah dan Rasul tadi. Orang yang beribadah kerananya. Orang yang berjihad kerananya. Orang yang beribadah di bulan Ramadan. Orang yang mendapat kejayaan, kemenangan. Jadi artinya puasa kita menang, tuan-tuan. Tarawih kita menang. Zakat kita menang. Kehidupan kita menang. Kita berbelanja untuk keluarga tadi menang. Menang belaka. Pada kita berdasarkan pada iman dan ilmu. Bukan berdasarkan pada hawa nafsu yang membawa pada kejahatan tadi. Padkhuli jannati. Masuk dalam surga. Di muka pintu surga lapan, berbagai sungai indah sekali. Sungai Arak, susu, segala sungai yang indah. Tak pernah kita rasa dalam dunia ini. Batu permata, intan berlian, bermandian para bidadari. Kaluluan Mansura. Ya? Pasal apa sebut perkataan ber- nak tunjuk mandi ni memang orang suka. Ya? Orang suka tempat-tempat pantai, semua. Dalam surga ni disebut mandian para bidadari. Siapa sampai di jannah muda kembali. Umur kita tuan-tuan, tuan jawabkan. Esok sweet 17 itu. Muda kembali. Dipegang tangan, salam diberi. Malaikat bawa kita tuan, ke dalam surga. Ya? Batu permata intan belian, bermandian para beli. Dipegang tangan, salam diberi. Assalamualaikum, orang bertakwa, masuk ke jannah, kekal abadi. Subhanallah tuan-tuan ya. Orang perempuan ni bila taat pada Allah dan Rasul, dengan suami dia taat, subhanallah, bulan Ramadan, dan mereka lah lebih ramai lagi beribadah dan sebagainya, menjaga maruah, menjaga sifat-sifatnya, akhlaknya dan sebagainya, masuklah pintu surga mana yang dikendaki. Sebab tu saya sebut istilah pintu 8 tadi. Pintu surga mana dia nak masuk, boleh. Ya. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Sebab itulah kita dapat melihat indahnya Ramadan. Madrasah Ramadan ini patutnya berterusan setelah hari raya. Sebab itu siapa yang berpuasa ya, pada bulan Syawal, seolah berpuasa pahalanya sepanjang sepanjang tahun. Tiap-tiap tahun dia puasa. 6 hari daripada. Sebab itu kita lihat ulama-ulama kita dulu, ayah-ayah kita, ibu dulu, hari yang kedua tu dia dah puasa dah. Kita berfikir lagi hari kedua tu, kawan ni nak datang bulan 4 raya. Ha, kita fikir itu dulu. Ya, 5 raya nak pergi ke sini. Ha, dia nak buat lah tu. Jadi kadang-kadang, setan pun dah apa ni, dia dah tak belenggu apa semua. Lalu setan kata, tak apalah, dia kata puasa sunat je 6 hari. Kau puasa Ramadan dah hebat dah. Aku tengah belenggu, aku tengok kau puasa cukup hebat bulan Ramadan. Ha? Pada dia dah tak dibelenggu, maka dia pun datang kata, Allah, 6 hari dia kata, Tuan Haji, ya? 6 hari, ini 30 hari yang kau buat tu cukup hebat dah. Ha, kita pun lemah longline langsung. Pada Allah Ta'ala kata tu, sepanjang tahun tu. Ha, walaupun sunat, tengok tarawih ni, walaupun sunat, tapi nak menunjukkan tidak ada bulan lain, melainkan hikmah, rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Ada soalan? Nama kuliah ni kena penceramah kena bagi soalan. Ha? Dapat jawab tak dapat, jawab lepas hari. Ha. Tuan-tuan pujuklah anak isteri, keluarga, adik-beradik ni, tuan punya anak-anak lelaki kita ni, cucu-cucu kita ni. Jangan pujuk nama cun dulu. Saya awal Ramadan itu ceramah dua tempat dekat flat tu. Flat tu tinggi 20 tingkat, surau tengah-tengah. Ya, mikrofon kuat macam ni. Berdentum dekat telinga saya tu, tepi tingkap tu. Rupanya orang besar main. Main 16 tahun, 18 tahun main mengecun yang besar tu. Eh, jadi dia pujuk diri dia, orang pujuk, ayah dia pujuk dia beri bunga api apa semua. Jadi dia tak masuk dalam, dekat tepi je. Main kat tepi-tepi je. Saya tengok, saya buka tingkap tu, oi, ramainya budak-budak ni. Ya. Ha, jadi saya kata mungkin anak-anak kita dan tuan-tuan ya, cucu-cucu kita, tapi jangan pujuk nama cun dulu, pujuk dengan tarawih dulu. Ha, berjaya dah pujuk dengan itu. Tak apa pujuk dia sehari RM1. Nampak macam rasuah kan? Sehari RM1 dia puasa. Sehari RM1 lagi duit untuk dia nak raya daripada beri yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan saya kata saya datang kali kedua saya nak pergi lagi. Saya kata kalau boleh jangan ada pujuk-pujuk demikian ni lagi. Makin kuat kali kedua saya datang. Dua Ramadhan tu, makin kuat tu Haji. Bertempur depan ke mana. Pertandingan meriah bersih dah mula minggu yang ketiga tu. Oh, ya, saya kata hebatnya di tempat ni. Ya, rupanya memang kebanyakannya dulu masa kat kampung saya. Ya, memang kami bertanding meriah. Itu jawab Ustaz. Ya, buat pertandingan meriah. Allah, buat pertandingan tarawih lagi baik. Siapa yang banyak tarawih? Ya, saya cakap dengan dia, penganjur-penganjur surau. Buat pertandingan tarawih lepas ni. Ya, siapa yang banyak tarawih, pertandingan Qiyamul Lail. Siapa yang awal-awal, mari datang Qiyamul Lail. Ya, saya sampai tadi, saya tengok orang perempuan dah dekat 10 orang dekat pintu. Saya kata, mana orang lelaki tak ada, tinggal saya seorang kan ni. Ya. Lagi mana pun sampai, orang lelaki ramai dah. Jadi tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT, semangat Ramadan itu kita hubungkan sehinggalah ya, pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan, ya, saya melihat di saya dan kita semua tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan ya, gembiranya kita dalam Ramadan, indahnya Ramadan ya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Kan bulan Ramadan Allah menjadikan orang yang bertakwa ini satu penyelesaian yang tak mesti selesai aja. Wa yazuku min haitsu la yahtaj. Rezeki yang tak sangka-sangka. Iyalah. Tuan-tuan, sampai Allah Taala rezeki yang dia tak sangka-sangka. Ya, sahabat saya tukang apa ni mai. Ya, Assalamualaikum. Eh, anak nak bagi anak yatim dekat mana? Kan? Lebih kurang 10,000. Ya, artinya di situ tuan-tuan. Waktu orang yang mengimpak nama bulan Ramadan ni banyak sangat. Ya tuan-tuan ya. Ha, jadi kita sebagai pengutip zakat atau amil yang menguruskan tu dapat 10%. 10,000, 10% apa? Tak 1,000. Rezeki kita lah tu. Dia tu Ustaz ambil lah 1,000. Tak apalah kita kata. Tak apa Ustaz menguruskan semua urusan ini tak masalah dia kata. Ha, tengok tuan-tuan ni. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Wa yazuku min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak sangka-sangka. Umay takal Allah fahuwa hasbuh. Kan orang yang banyak bertakwa, berusaha ke jalan Allah ni Allah bantu. Kita tuan-tuan masalah itu kadang-kadang. Tengok majalah ni ya. Patut surau masjid ni kena buat majalah-majalah macam ni. Buletin ni bukan senang nak buat ni. Ya. Ha, tuan-tuan. Ya, lepas saya kita dapat membaca Iqra kan, Iqra, banyak membaca. Tengok kita buat idea. Berikan pandangan, berikan sumbangan. Ha? Kalau memberikan pandangan-pandangan yang baik, yang cantik, bukan pandangan yang tak mengenai ini lagi. Ini bagi pandangan, macam mana supaya polutin ni tak keluar. Itu yang masalah hari ini. Benda yang dah cantik dah elok pun, itu perelokkan lagi. Cantik lagi. Baru hebat. Baru kita jadi orang hebat. Sebab, ini terakhir ni, elan tu. Ada tiga golongan di akhirat itu dalam keadaan muflis. Sahabat kata, adakah mereka tidak ada harta Rasulullah? Lah, tidak. Mereka banyak harta. Adakah mereka tidak banyak amal? Rasulullah kata, ini sahabat tanya, bahkan mereka banyak amalan mereka. Adakah mereka minta tidak mengampun dengan Allah Ta'ala? Tak ampun dengan Allah Ta'ala. Sampai menangis di tengah satu tiga malam. Kenapa kerana Rasulullah? Yang pertama, kerana mereka ini kuat fitnah orang. Fitnah asadul minal kat turun ayat. Fitnah lebih dasar daripada bunuh. Pasal fitnah orang nombor satu. Macam di fitnah bulletin lah. Fitnah benda yang baik. Benda yang elok. Fitnah ini, muflis maknanya esok, dosa-dosa orang yang memfitnah itu akan lebih pada orang yang difitnah. Dan juga pahala. Pahala dia tu akan diberikan kepada orang yang diinaya, orang yang difitnah. Yang pertama fitnah, yang kedua buat pinayan atas orang lain. Pinayan ni banyaklah, tak bayar hutang, ya, selari daripada hutang. Macam nak bayar tu baguslah, macam marah kata nak kutip hutang tu. Ya, sebenarnya 50 sebulan aja juga ya. Supaya orang lain dapat pinjaman. Ini saja-saja tak bayar. Saya walaupun bersara masih lagi kempen marah tengok. Tak dibakar apa dia. Saya kempen lagi, ya masalah. Risda pun saya kempen dulu, Risda. Pergi kampung-kampung ceramah. Risda tu, RISDA. Sebenarnya bahasa Inggerisnya, Rubber Institute Development Authority. Pusat berkuasa pengucah untuk bagi bantuan orang-orang yang apa ni getah dan sebagainya. Tapi, rajin ibadat selamat dunia akhirat, saya kata. Risda juga. Bulan Ramadan ni, rajin ibadat selamat dunia akhirat. R, rajin. I, ibadat. S, selamat di dunia. A, akhirat. Ataupun Roli ikut suka duit ada. Ini nak anak raya ni. Tawaf dekat Johan, sa'i dekat Coket, tahlul dekat Wang Semaju. Istilah apa dia boleh tawaf ni kan? Pusing cari, nak cari benda satu aja pakaian. Tapi nak cari murah. Paling murah, paling cantik. Macam mana nak cari paling murah, paling cantik? Ya, tu yang kadang-kadang pusing siang malam, cari tak jumpa. Tuan-tuan, minta Allah SWT. Sebab itulah orang yang membunuh orang. Orang yang minai orang lain, orang yang mulia orang. Dan orang-orang yang benda yang baik datang pada rasul, dia kata tak baik. Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Esok akan muflih dari akhirat. Wala'udzubillah min zalim. Kita minta lindung Allah Subhanahu wa taala keadaan demikian. Itu elanlah. Ya, sebagai makhluk kuliah. Saya bawa juga apa ni oleh-oleh, ya. Apa ni kuih-kuih raya apa semua ya. Tapi dah habis sebelum datang sini tuan-tuan. Alhamdulillah. Habislah. Ya, bawa-bawa untuk bagi ustazah-ustazah kelas kapal Al-Quran dan Fadhu Ain. Jadi tuan-tuan, saya pun cadang kalau ada rumah kosong ni nak buat juga kelas Quran Fadhu Ain. Pasal dah bersara. Bila bersara nak buat kerja-kerja lain. Mak Tafiz ke nak buat. Dua benda. Tuan-tuan Jibaka. Bila dah bersara ni dua benda nak buat. Iaitu pertama kelas Tafiz, yang dua kelas Quran dan Fadhu Ain. Lepas ni nak bincang tuan-tuan manalah mana-mana patut disewa. Ya, makin rapat saya datang tempat-tempat tuan ni, makin banyak ceramah-ceramah dan sebagainya. Ya tuan-tuan, makin banyak program kita nak buat insya-Allah. Jadi saya minta ampun dan maaf, minal aidin wal faizin, selamat hari raya wal faiz. Faiz ni, faizin ni maksud dia Allah Taala sangat hebat dengan ibadah yang kita Allah Taala kurniakan kepada kita. Wal faizin, wal maqbulin, Allah Taala terima ibadah kita. Sehinggalah Allah menjubahkan wadkhul janta ma'al abram surgaku yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu taala. Kalau ada umpamanya sambutan Aidilfitri lepas ini, ya, jangan jemput lagi, ya, lagu-lagu yang bukan-bukan. Lagu raya dah banyak sangat dengar dah. Satu hari-hari raya memang satu hari raya, tapi raya sebulan. Ya, macam lagu kan. Baiklah lagu-lagu yang di hari raya kami berdoa kepada ibu dan ayah yang tiada, ampunilah ya Allah. Jadi ada doa-doa sikit. Ya, atau lagu-lagu yang berkaitan dengan ya, kehebatan Nabi, selawat Nabi. Jadi banyak majlis apa ni, majlis raya ada, majlis perkahwinan ada. Ya, jadi kumpulan nasyid kasif. Jadi saya iklankan lagi. Saya sebagai maknanya, ya, sebagai manager kepada kumpulan nasyid kasif, asalnya daripada Mara, tanya Tuan Haji Bakar tu. Ya, Mara juga mulanya. Lepas tu sekarang ni dah berkembang sampai ke sekolah kapal semua dah. Anak-anak muda ni kita latih, kita train dia. Jadi tuan-tuan, kumpulan Kasim ini, Kuala Lumpur ini, akan mempersembahkan nasyid. Cuma tuan-tuan bagi ma'isyah dalam bahasa Arab. Ma'isyah itu bagilah duit minyak dia sikit, benda-benda ini. Okay. Duit minyak motor dia, duit minyak kereta dia, hanya RM300. Tapi maknanya kalau tuan-tuan nak bagi 100 pun kami terima. Tak ada masalah tu. Kan? Retinya situ tuan-tuan nak kempen supaya nasidah budah-budah kita selawat-selawat ni berbanyakkan. Ya, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program yang akan datang. Kalau tuan-tuan di bulan Ramadan ni kita menyanyi nasyid di mana tuan-tuan? Iaitu di Sahlam. Selangor panggil. Di Sahlam. Ya, di Sahlam kita menasyid. Lepas tu itu hebatnya Masjid Salihuddin ni. TV9 secara langsung kan. Lepas tu tanyalah ustaz. Kemudian nasyid-nasyid sentiasa ada programnya dan sebagainya insyaAllah. Jadi tuan-tuan minta Allah Taala, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati ya dengan Ramadan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Taala panjang usia kita dalam sehat walafiat, dimurah rezeki yang halal lagi yang baik dijauhkan rezeki yang haram. Mudah-mudahan Allah Taala tempatkan bersama para nabi, syuhada dan salihin insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'uduka min 'ilmin la yanfa'u, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak bersyukur dan tidak pernah merasa puas, daripada hati yang tidak pernah khusyuk kerana terlalu cinta dengan dunia, takut dengan jihad dan kematian, daripada doa tidak terangkat oleh kerana dosa-dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami zahir dan batin, ampun dosa kami pada ibu dan ayah kami dan guru-guru kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa para mujahidin ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa para muslimin dan muslimat, pada mereka yang masih hidup, apatah lagi mereka ada di dalam barzah. Sudi kau berikan keampunan kepada mereka dengan ratul jannah, itu dengan taman surgamu. Ya Allah ya Rahman, di Ramadan yang penuh berkat ini engkau kurniakan kepada Rasul dan Nabi SAW dengan puasanya, dengan Lailatul Qadarnya, dengan solat-solat tarawihnya, dengan ibadahnya, maka engkau terimalah, engkau juga terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami yang sedikit sedangkan dosa kami banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ujian panah di dunia, malapetaka dan segala-gala yang ada dalam dunia ni kami tidak tahan ya Allah, bagaimana nak mengapi azab neraka-Mu yang lebih berganda yang sangat dahsyat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami masuk dalam surga-Mu bukan kerana ibadah kami yang sedikit sedangkan dosa kami banyak, melainkan rahmat kebesaran-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.